Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kurma Kuliah Ramadan yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa beragama seseorang itu sangat tergantung oleh atinu malakuhum. Beragama seseorang sangat tergantung siapa yang menguasainya. Untuk itulah maka kepemimpinan sangat berpengaruh kepada keberagamaan seseorang. Sosok pemimpin sebagai uswah, qudwah dan juga contoh yang baik itu menjadikan sangat penting bagi keberagamaan seseorang. Untuk itulah maka seorang menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, apo Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali sangat tergantung oleh siapa orang tuanya. Kita lihat misalnya, saya ada satu hal untuk menjelaskan hal ini. Tolong diperhatikan, kalau ini saya gerakkan dari bawah, maka seberapapun gerakan itu dari bawah begitu kuatnya, tetapi tidak banyak berpengaruh kepada atasnya. Tetapi sebaliknya, kalau ini saya gerakkan dari atas, walaupun gerakannya hanya sedikit sekali, tetapi perubahan di bawah luar biasa. Ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah kepemimpinan. La islama ilal bil jamaah, tidak bisa menyempurnakan Islam ini kecuali dengan cara berjamaah. Dan tidak ada jamaah kecuali ada pemimpin. Untuk itulah maka pemimpin menjadi satu hal yang sangat penting. Di dalam sejarah kenabian ada pelajaran penting dari sosok seorang sahabat, di mana sahabat adalah sebagaimana bintang. Kalau kita mengikutinya maka kita akan dapat hidayah atau petunjuk. Adalah Usamah bin Zaid, seorang sosok pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memimpin sahabat-sahabat besar. Dengan kepemimpinannya maka luar biasa sebuah peperangan dipimpin oleh seorang sahabat yang umurnya masih muda, 17 tahun. 17 tahun jadi pemimpin menjadi kemenangan yang luar biasa karena adanya ketaatan dari pemimpin dan pemimpin yang visioner, pemimpin yang punya orientasi ke depan. Pernah di dalam satu kepemimpinan Rasulullah hanya berpesan, alaika sam'a wa ta'ata, tugasmu adalah mendengar dan taat kepada pemimpinmu. Di tengah-tengah peperangan inilah maka Umar bin Khattab, seorang sahabat besar, karena kedinginan bikin api, maka langsung dimatikan oleh Usamah bin Zaid. Setelah itu Abu Bakar pun juga begitu. Abu Bakar begitu mau mengimami ditarik. Bahkan Bilal bin Rabah ketika mau adzan di tengah-tengah di dalam kegelapan, ini sudah menunggu pasukan datang, ini mau adzan ditarik juga tidak boleh adzan. Ada apanya dengan ketiga beliau ini, kenapa kok dilarang untuk melakukan? Jangan kemana-mana, tetaplah di Kurma. Terima kasih pemirsa, masih bersama Kurma Kuliah Ramadan. Dan kita sudah bahas betapa seorang pemimpin yang cukup muda, 17 tahun, tetapi memimpin orang-orang yang cukup senior di dalam umur, senior di dalam pengalaman, senior di dalam keislamannya. Di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, sahabat-sahabat besar yang usianya cukup senior, tapi dipimpin oleh Usamah bin Zaid dan berakhir dengan menang. Tetapi di dalam kemenangan itu ada orang-orang yang dikecewakan. Pertama, ketika Umar bin Khattab di dalam kedinginannya bikin perapian disiram langsung, maka Umar bin Khattab lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Usamah sebagai pemimpinku memang menang, tetapi menyakiti hati saya. Saya bikin perapian langsung diguyur. Jelaskan ya Usamah, kenapa aku lakukan itu? Betul ya Rasulullah, karena di saat itu kita tidak tahu posisi musuh. Umar bin Khattab tidak izin saya bikin satu perapian, maka saya siram langsung. Kalau betul itu saya biarkan, nanti musuh akan menyerang kita. Kita tidak tahu posisi musuh. Kata Umar, inilah pemimpin yang hebat. Umar minta maaf dan saling memaafkan. Tapi kenapa Bilal mau adzan juga kamu tarik? Ya Rasulullah, Bilal itu adzannya tidak hanya sampai di bumi. Malaikat di langit pun dengar suara Bilal. Dan semua orang tahu kalau yang adzan itu adalah orang Islam. Maka saya cegah Bilal, saya suruh adzan orang lain. Kata Bilal, benar engkau dan untung engkau jadi pemimpinnya. Dipeluk oleh Bilal, saling memaafkan. Dan yang ketiga, kenapa Abu Bakar tidak boleh mengimami? Ya Rasulullah, orang yang paling senior di antara kami adalah Abu Bakar. Setiap kau enggak ada, yang selalu menggantikan imam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi Rasulullah, ketahuilah kalau Abu Bakar itu kalau sholat dengan bacaan yang lama, kadang-kadang menangis di dalam sholat karena membaca ayat-ayat neraka. Disinilah bahwa seorang pemimpin juga cukup punya visi ke depan yang luar biasa. Di dalam yang dipimpin ada sesuatu ketaatan yang luar biasa. Pemimpin harus punya visi yang bagus, sebaliknya seorang yang dipimpin harus betul-betul bisa ada ketaatan. Dan inti dari orang beragama adalah taat. Atahiyat begini ya, begini saja, lakukan. Tidak boleh saya atahiyatnya metalika, saya atahiyatnya begini. Kenapa? Karena di situ ada ketaatan. Islam ini dibangun oleh ketaatan. Untuk itulah mari kita betul-betul kita bina di dalam bulan Ramadan ini ketaatan. Di mana orang yang tadinya tidak masuk akal tetapi harus dilakukan karena ketaatan. Jadi ada kepemimpinan dan ada ketaatan, itu satu hal yang sangat penting. Pemimpin menjadi penting, tadi sudah saya peragakan, kalau pemimpin bergerak sedikit maka umat menjadi gerakannya lebih besar, pengaruhnya lebih besar. Ad-dinu malakuhu. Keberagamaan seseorang tergantung oleh pemimpinnya. Untuk itulah jadilah rakyat yang bisa diatur, yang bisa ada ketaatan, dan jadilah pemimpin yang bisa ditaati. Mudah-mudahan pelajaran penting dari Usamah bin Zaid ini menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita, sehingga betul-betul nanti kita menjadi la'allakum tatakun, puasa kita puasa yang membawa ketaatan dan ketakwaan di akhir Ramadan, sehingga berkah akan muncul di negeri ini dari sama dan ard, dari langit dan dari bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.